بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر نفسي أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين. يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الموحدين اللهم اجعلنا من الموحدين اللهم اجعلنا من الموحدين اللهم علمنا ما جهلنا من أسمائك ومن صفاتك اللهم علمنا ما جهلنا اللهم علمنا ما جهلنا من أسمائك ومن صفاتك الجليلة. توسل dengan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawassul, kita memiliki istilah syar'i yang bermakna yang ideal adalah tawassul. Bertawassul dengan asma Allah ada kepentingannya sendiri, yang mana kalimat tawassul dari al-wasilah yang menurut bahasa Arab berarti mendekatkan diri kepada Allah dan taat kepadanya dan saran untuk mencapai sesuatu dan mendekatkan diri kepadanya, yaitu tawassul, wasilah. Seperti perkataan si fulan bertawassul kepada Allah dengan wasilah, yakni dia melakukan suatu amal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Ar-Raghib Al-Asfahani, seorang mufassir dan ahli lughah, mengatakan al-wasilah artinya sampai kepada sesuatu dengan azam yang kuat. Al-wasilah artinya sampai kepada sesuatu dengan kehendak yang kuat. Jadi bertawassul dengan asma Allah itu menjadikan atau mendekatkan diri dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya, agar sampai doanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan azam iradah yang kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghu ilaihil wasilah," yang maknanya dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat wasilah kepada Allah ialah memelihara dan memperhatikan jalan menuju Allah dengan ilmu ibadah dan menjaga kemuliaan syariatnya. Tawassul yang disyaratkan ada tiga macam. Yang pertama, yang paling agung, tawassul dengan berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah. Tawassul yang paling agung berdoa kepada Allah dengan menyebut, mengagungkan, melafalkan, memaknai, mentadaburi asma, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dan tentu ketika kita mengatakan ya ghaffar, kita harus tahu maknanya ghaffar. Itu tawassul. Itulah tawassul. Ya, bukan sekedar ya sebut semua nama Allah tapi tidak ada satupun yang nyangkut di kalbu. Jadi itu kurang tepat. Yang layak adalah kita bertawassul dengan nama Allah, itu menggunakan, menyebut nama Allah walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang terbaik. Fad'uhu biha, ini perintah dari Allah. Maka berdoalah oleh kalian dengan hak, dengan nama-nama Allah. Dengan nama-nama Allah yang cocok dengan doa kalian. Dengan nama-nama Allah yang cocok dengan doa kalian. Seperti kalau kita ingin rizki yang banyak melimpah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bertawassul dengan asma Allah, nama-nama Allah, di antaranya Razzaq. Bisa juga Rahman, bisa juga Rahim, bisa juga Rauf, ya. Bisa juga Mu'ti, bisa juga Muhsin. Kesemua dari makna asma yang barusan kita sebut itu semua bisa kita menggunakannya untuk meminta rezeki dari Allah. Ya. Jangan yang kayak kita minta rezeki dari Allah, kita malah dengan apa? Ya Ghaffar. Ya, mengampun dengan rezeki. Beda-beda. Ya. Oke. Okay. Itu tawassul yang terbaik. Maka jangan sampai kita meminta kepada Allah tanpa menyebut namanya. Sebut nama Allah yang cocok dengan, yang sesuai dengan apa? Dengan permintaan kita. Ya. Kemudian ada juga tawassul yang lain, yaitu tawassul kepada Allah dengan amalan soleh yang pernah dilakukan. Sebagaimana di hadis yang panjang mengenai tiga orang dalam perjalanan kemudian tertutup pintu gua. Dan satu persatu dari mereka bertawassul dengan amalan soleh mereka yang ikhlas ketika diamalkan. Ya, jadi jangan sampai amalan riya yang kemudian ditawassulkan dengannya. Tapi amalan soleh, meskipun amalan tersebut kecil. So, ketika antum ingin sesuatu, minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi sebelumnya lakukan amalan soleh dengan ikhlas lillahi taala sekecil apapun itu, kemudian setelahnya berdoa kepada Allah bertawassul dengan amalan soleh yang kecil itu yang baru dilakukan. Jadi kita beramal demi kelak akan memperkuat doa, dan kita berdoa dengan amalan yang kita niatkan untuk lillahi taala. Misalnya yang kita inginkan adalah penutupan kekurangan harta misalnya. Lagi krisis. Kemudian kita coba sedekah kepada fakir miskin, atau bahkan amalan kecil misalnya ada pedagang somai misalnya. Kemudian kita beli harganya 6.000. Kita kasih dia 10.000. 10.000. Hanya 4.000 doang kita sedekah dengan niatan lillahi taala. Dan juga untuk menerbitkan kebahagiaan di kolbunya. Karena memberikan surur di kolbu seorang muslim itu adalah sedekah, dan itu ibadah. Dan itu dalam syariat Islam ada. Dan itu amalan soleh. Dan setelah itu kita kembali ke rumah, kemudian berdoa kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya hamba telah memberi uang sekian dan semacamnya. Apa yang dilakukan tadi? Menyendiri, gak usah di depan orang, menyendiri. Kemudian setelah itu bertawassul seperti itu, ya Allah, dengan itu hamba meminta kepada Engkau, ya Rabbal Alamin, ya Razzaq, ya Rabbas Samawati wal Ard, ya, dan seterusnya. Kemudian puji Allah, kemudian minta apa yang kita butuhkan. Ya, minta apa yang kita butuhkan. Ya. Coba kemarin waktu ada ya cerita tentang, sebenarnya tentangan, cuma ini ibrahnya ada. Ketika di pondok kopi itu waktu itu mengurus kitab-kitab, ya capek sekali waktu itu, capek dan dengan kondisi yang sebenarnya sangat letih lah, dan juga dalam kondisi secara ekonomi itu lagi benar-benar lemah dan sangat membutuhkan. Kemudian dalam keletihan itu mengurus buku-buku dan semacamnya jauh dari rumah, turun hujan, ya. Kemudian di masjid sholat zuhur, ya. Dan ketika itu sholat sunnah 2 rakaat, dia akhirnya meminta rezeki dengan menyebut asma Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dengan mengingat bahwasanya pengurusan buku ini, Allah, ini adalah ibadah untukmu. Benar-benar terasa. Kemudian selesai di antara waktu di antara azan dan qomat, nasi beduk selesai. Iseng buka HP. Pengen buka aja, buka Facebook. Ada message. Ada message. Kemudian dari Saudi ada yang ngirim 4 juta. Sedekah. Tanpa minta dan tanpa pernah sekalipun mengeluh sekalipun ke orang, belum pernah ketika itu. Allah kasih langsung. Pada itu sekian detik setelah ana berdoa, langsung 4 juta. 4 juta itu dua kalinya 2 juta. Masya Allah, langsung guys. 4 juta. 4 juta langsung dapat 4 juta itu. Ya. Yeah. Tapi itu ketika itu. Kalau sekarang belum, insya Allah mudah-mudahan akan ada lagi. Insya Allah. Amin, insya Allah. 16 juga. Yeah. Oke. Okay. Ketiga, tawasul kepada Allah dengan doa orang soleh atau orang yang antum mengira dia soleh benar dan antum mengetahui dia orang soleh, walaupun mungkin bagi Allah mungkin tidak soleh, tapi antum mengira ini orang soleh bagus yang masih hidup ya, dan yang hadir di hadapannya, maksudnya yang exist masih hidup dan hadir di hadapannya, baik itu hadir karena telepon atau semacamnya ya, orang yang soleh, orang yang baik. Ya. Orang soleh ini ya nggak mesti, mungkin soleh, mungkin orang tua antum atau teman sahabat antum atau guru-guru antum atau masyayikh antum atau siapapun antum yang antum anggap dia soleh, minta doa sama dia, tapi ini tawasul di dalam masa hidupnya. Tetapi lebih baik antum sendiri yang berdoa. Yang tidak baik adalah doainnya, gitu kan? Tapi antum sendiri nggak mendoakan diri antum, itu buruk itu. Itu kebiasaan buruk sebagian orang Indonesia. Tolong doain dong. Itu sebagian buruk, terutama pada lawan jenis biasanya. Ya kan? Untuk mendapatkan support, doain ya dengan ada ya. Harus ada ya, karena itu ya itu uslub talatuf. Untuk apa? Untuk iniin kolbu. Talatuf. Ya, coba tanpa ya. Doain. Fi'il amr udah qat'i amr yufidul wujub. Udah fi'il amr. Doain. Enggak usah pakai ya. Atau ye. Enggak usah. Apalagi tambah iya, udah ta'kid talatufnya kemudian ditakid dengan koma terus kak. Doain ya kak, gitu kan. Nah, udah. Jadi ini. Ini ada sesuatu ini. Ya. Yang zaman sekarang seperti itu. Padahal dirinya sendiri enggak mendoakan dirinya sendiri. Tapi minta doa sama orang lain. Itu jangan seperti itu. Jangan dibiasakan seperti itu. Itu palsu seperti itu biasanya. Jangan seperti itu. Minta doa sama orang. Doain ya kak. Doain. Iya ada doain dan semacam. Gak usah seperti itu. Ya kalau misalnya memang benar. Antum berazam benar-benar doa. Jangan sembarang minta doa sama orang lain. Orang yang fasik pun. Doain ya. Doain ya. Doain ya supaya ini. Antum doa sendiri. Minta sama Allah langsung. Ya kecuali kalau memang dia adalah orang yang soleh. Benar-benar harus percaya sama dia, walaupun di sisi Allah kita nggak tahu, karena kita nggak perlu tahu. Tapi kita anggap dia soleh, kita minta sama dia. Tolong antum doain, antum kan insya Allah doa antum mustajab keramat, bukan keramat. Antum orang mulia, antum orang berilmu, insya Allah antum orang soleh, antum banyak ibadah. Tolong doakan ana supaya bisa misalnya lancar baca Al-Quran dalam waktu sebulan. Antum didoain sama dia. Dan doa juga sendiri minta sama Allah langsung ya. Jadi gitu, jangan dibiasakan minta-minta doa tapi sendirinya enggak doa. Baik. Tawassul dengan asma Allah. Sebenarnya pembahasan ini wah, masyaallah panjang pembahasannya. Dalam lanjutan doa Rasulullah sebelumnya disebutkan as'aluka bikulli ismin huwalak. Hafalkan as'aluka bikulli ismin huwalak. Apa artinya? Saya meminta kepada engkau. As'aluka soal, saya memohon kepada engkau. Dengan bi, dengan kulli, setiap ismin, setiap nama huwa lak, nama apapun itu milik engkau ya Rabb. Nama apapun aku, saya memohon dengan nama apapun yang engkau miliki, semua nama. Ini umum sekali semua nama. Jadi antum tidak menyebut satu persatu nama pun sudah mencukupi insyaallah. Tetapi yang lebih baik juga antum sebutkan nama-nama Allah yang khusus, karena apa? ketika antum menyebutkan itu serasa ada penghadiran terhadap nama tersebut, itu lebih baik. Tapi ini juga baik. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Ini kita anjurkan atau kita wajibkan untuk menghafal 4 ini. Kenapa? Ini bisa antum pakai untuk setiap doa antum di doa sir atau jahr. Ya, pakai potongan doa ini. Ini pakai potongan doa ini. Apapun doa antum, potongan zikir, potongan doa ini antum pakai. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Samaita bihi nafsak aw 'allamta ahadan min khalqik. Ya. Bisa. Au anzaltahu fi kitabik. Ha? Au 'allamtahu ahadan min khalqik. Bisa. Ini antum pakai. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Untuk umum semua isim. Ya, samaita bihi nafsak. Yang engkau telah menamakan diri engkau dengan itu. Ya, samaita artinya engkau telah menamakan bihi dengan nama, dengan kull ismin, dengan nama itu. Nafsak, dirimu ya Rabb. Atau oke, okay, atau ini yang kedua. Samaita bihi nafsak itu yang pertama. Ya. Au anzaltahu fi kitabik. Yang telah engkau turunkan, kabarkan dalam kitabmu ya Rabb. Ya. Yang pertama samaita bihi nafsak. Yang kedua au anzaltahu fi kitabik. Yang ketiga au 'allamtahu ahadan min khalqi. Engkau telah mengajarkan seseorang, siapapun dia, yaitu rasul atau nabi dari makhlukmu. Jibril alaihi salam, para nabi misalnya yang kita mungkin tidak tahu. Au yang keempat ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ista'tharta artinya di sini adalah hanya engkau saja. Dengannya dari segi apa? Dari segi ilm ghaib. Hanya engkau yang mengetahui indak pada sisimu. Sudah hafal? Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au alamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Dah apa? Antum praktekan ini coba di setiap akhir salat lima waktu atau di setiap rakaat terakhir misalnya atau di sujud terakhir atau di tahiyat atau setelah salat lima waktu doa atau di salat sunnah di akhirnya. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Hafalkan, rasa merasalah berkewajiban menghafal ini. Jangan merasa enggak berkewajiban, besok saya juga bolos. Jangan kayak gitu. Ini untuk antum, untuk kita semua. Ini penting ini. Ini untuk kehidupan kita semua. Mau sukses enggak? Mau sukses, minta sama Allah dan sebut nama-namanya dan hafalkan ini insyaallah taala. Antum akan di istijabah doanya, benar-benar istijabah yang lebih baik daripada yang antum harapkan. Ungkapan ini merupakan bentuk tawasul kepada Allah dengan semua nama-nama Allah. Baik nama yang diketahui atau yang tidak diketahui hamba. Dan inilah wasilah yang paling dicintai oleh Allah, yang paling pertama, number one. Karena nama-nama Allah merupakan perantara yang menyiratkan sifat-sifat Allah Jalla Jalaluhu dan perbuatan-perbuatan Allah yang penuh hikmah. Rasulullah lalu bersabda, lalu berdoa dengan anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an sebagai rabi', penyejuk kalbuku, kalbu hamba. Wa nuru sadri, cahaya untuk dadaku. Wa jala'a huzni, pelipur laraku. Wa dhahaba hammi wa ghammi, serta pengusir kecemasan dan keresahanku. Kata ar-rabi' berarti hujan yang menghidupkan dan menyuburkan bumi. Ya, itu ibarat Al-Qur'an seperti ya, hujan dari langit yang menyuburkan bumi dan kemudian memberi manfaat bagi al-kala, yaitu pohon-pohonan, tumbuhan, binatang. Allah mengibaratkan Al-Quran seperti hujan karena ia dapat menghidupkan kolbu. Ya, dapat menghidupkan kolbu. So, kolbu kadang diibaratkan bumi atau diibaratkan seperti hajar. Ada hajar yang memang keras. Ada hajar yang lembut. Ada hajar yang bermanfaat, yang mengalir airnya. Ada bagian bumi yang merembes airnya. Ada bagian bumi yang hanya menahan air. Ada bagian bumi yang merembes air kemudian menumbuh darinya pepohonan. Ya. Al-Qur'an seperti itu. Al-Qur'an, kalau misalnya seseorang yang kalbunya itu bisa menyerap Al-Qur'an, dia tumbuh di dalamnya makna-makna di dalam ayat Al-Qur'an. Kemudian faedah banyak. Berimbun ilmu darinya. Makanya kita minta pada Allah Rabi'a qalbi Al-Qur'an. Supaya apa? Kalau kita lihat musim semi, pepohonan indah. Kemudian kalau misalnya orang kita lihat ada beda-beda derajatnya antara fulan, dia membaca Al-Qur'an, dia bisa mendapatkan faedah 10 dari satu ayat. Ada fulan membaca Al-Qur'an, dia bisa mendapatkan faedah 5 dari satu ayat. Ada fulan yang dia tidak mendapatkan faedah apapun dari ayat. Ada fulan yang baca satu Yasin seterusnya tidak ada faedah satupun dari ayat itu. Kenapa? Karena kolbunya tidak punya, tidak megang, dan tidak punya ilmunya juga. Tapi kadang orang yang memang dia tidak punya ilmu tafsir misalnya, kemudian Allah ilhamkan makna terhadapnya. Bisa. Walaupun cuma baca terjemahan, bisa kemudian dia mendapatkan makna, kemudian merasuk kolbunya, kemudian dia mencerminkan peraturan dari Al-Quran terhadap kehidupannya dari satu ayat yang mungkin simpel, itu berfaedah. Walhamdulillah, itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari membaca Al-Qur'an. Liyadabbaru ayatihi. Dabbaru dari dubur, yaitu di belakang. Dan di belakang maksudnya setelahnya itu apa? Antum setelah baca Quran apa bekasnya? Ada enggak bekasnya? Jadi enggak hanya tadabur ketika baca saja, melainkan ada selain athar ke kalbunya, tercermin setelahnya. Disebut ahlul Quran karena Quran membekas pada orang itu. Ya. Kemudian dipadukanlah antara air yang memberikan kehidupan itu dengan cahaya yang memancarkan sinar sebagaimana termaktub di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-saydu zabadar rabiya wa mimma yuqiduna 'alayhi fin naari ibtigha'a hilyah. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah ia atau air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang dan dari apa? Dari logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api, setelah menerangi selainnya Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka. Ini pernah kita tafsirkan. Pernah kita tafsirkan orang-orang munafik. Itu seperti menyalakan api pura-pura. Sekali itu saja. Setelah ada menerangi sekelilingnya, Allah Subhanahu wa taala pun menutupi dengan kegelapan sehingga mereka berjalan itu dengan perjalanan yang ragu-ragu. Kalau kita lihat orang-orang liberal, mereka muttoribun, mereka orang yang goncang, ragu-ragu. Kadang ke sini, kadang ke sana, kadang ke sini, kadang ke sana. Kemunafikan itu. Karena kemunafikan mereka. Mereka kadang menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menutupi mereka dengan kegelapan sehingga mereka tidak bisa menggunakan Al-Quran sebagaimana seharusnya. Sehingga justru mereka menyalahgunakan Al-Quran. Dan mereka dilaknat dengan itu. Na'udzubillah. Baik. Mungkin baiknya kita langsung ke misalnya kita membaca asma-asma Allah ini. Coba di sini. Kita punya. Ini kita ana ambil dari kitab Al-Qawaid Al-Muthla. Karim Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. 99 jumlahnya nama dalam Al-Quran dan juga Sunnah, yang itu tidak berarti nama Allah hanya 99 itu udah. Enggak, nama Allah banyak lebih dari itu. Dengan dalil apa? Awis ta'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Itu dalilnya. Yaitu Allah saja yang tahu. Ya, Allah saja yang tahu. Itu berarti menunjukkan dari dalil ini, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang lebih dari ini. Yang hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kemudian Allah itu mencakup yaitu yang disembah. Al-Ahad Maha Esa. Ya Ahad, wahai yang Maha Esa. Antum juga bisa dengan terjemah enggak apa-apa. Wahai engkau Maha Pemberi Rizki. Boleh. Kemudian Al-A'la, yang tertinggi. Al-Akram, yang paling mulia, Maha Mulia. Al-Ilah, sama Al-Allah yang disembah. Al-Awwal, Al-Awwal, yang awal, tiada yang lebih awal darinya, ya, tanpa batasan. Al-Akhir, yang akhir, yang tiada lebih akhir darinya, ya. Kemudian Al-Zahir, yang zahir di sini ada tafsiran zahir, ada tafsiran makna Al-Zahir di sini, yaitu bahasanya Al-Zahir di sini tidak bisa dipahami begitu saja dengan makna zahir berarti kelihatan Allah Subhanahu wa taala, enggak seperti itu. Tapi kita karena ini banyak sekali nama-namanya jadi kita skip dulu. Al-Batin, dan yang batin. Kemudian Al-Bari, yang mengadakan. Ya, Al-Bari itu seperti Fatir, Khalid. Ya, menciptakan, mengadakan, membuat eksis. Ya, Al-Bari. Antum bisa enggak berdoa dengan Ya Bari? Bisa. Doanya seperti apa misalnya? Contohnya apa? Ya Bari. Ah, Ya Bari misalnya. Wahai Al-Bari, Sang Bari. Ah, ciptakanlah ketenangan di kalbuku. Boleh, bisa. Adakanlah ketenangan di kalbuku. Bisa. Enggak masalah. Karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengandung sifat-sifat. Yang Allah Subhanahu wa taala sifat itu, yang Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengan sifat itu, mau dengan apapun yang Allah kehendaki, itu bisa luas seperti Rahman, Rahim, luas rezeki apapun. Ya. Kemudian Al-Bar, parti Al-Bar. Al-Bir artinya apa? Bir. Baik, ya, bar. Yaitu yang baik. Bar itu artinya orang baik. Ya. Jadi bar yang maha baik. Kemudian Al-Basir. Al-Basir yang maha melihat. Kemudian At-Tawwab, maha menerima taubat. Kemudian Al-Jabbar. So, di sini Al-Jabbar lebih tepatnya apa? Al-Jabbar. Al-Jabbar itu seperti keperkasaan, mengalahkan dan semacamnya. Al-Jabbar kalau di dalam kitab ini, ini adalah kitab namanya Al-Fiqh Al-Asma'ul Husna. Kitab yang sangat bagus sebenarnya kalau misalnya antum mau beli. Al-Jabbar itu mengalahkan. Antum tahu Jabr? Jabr pemaksaan, mengalahkan. Jabr. Ya. Jadi tidak ada yang lebih berkuasa di atasnya. Al-Jabbar. Kemudian setelahnya adalah Al-Jabbar di sini. Al-Hafiz, Al-Hasib, yang mengetahui dan menghitung semua amalan siapapun dia. Atau bisa juga Al-Hasib maknanya adalah seperti hasbunallahu wa ni'mal wakil, yaitu maha mencukupi. Ya, Hasib maha mencukupi. Jadi Al-Jabbar kalau diterjemahkan di sini maha kuasa, yaitu kuasa yang benar-benar dia Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berkuasa di atasnya dan tidak ada yang setara dengan kekuasaannya. Al-Hafiz, menjaga, memelihara, menjaga. Kemudian Al-Haq, maha benar dan tidak ada yang menyelisihinya. Sesuatu semua sesuai dengan keinginannya, maha benar dari hikmah. Semua yang yang diciptakan atau semua yang ditakdirkan, semua adalah hak karena mengandung hikmah. Kemudian Al-Mubin. Al-Mubin, kalau misalnya Mubin jelas, Mubin artinya jelas, maha jelas, maksudnya maha menjelaskan segala sesuatu. Maha menjelaskan segala sesuatu hanya kebenaran. Sehingga ini menunjukkan kalau misalnya kita dengan makna Mubin itu berarti kita berakidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun dari kebenaran kecuali Allah Subhanahu wa taala bisa menjelaskannya. Atau kita meminta dengan nama Al-Mubin dengan tawassul ma'al mubin, namal mubin, ya Allah berikanlah aku petunjuk jalan kebenaran ya mubin. Bisa ya. Misalnya antum merasa susah dalam menuntut ilmu, ada sekat-sekat sepertinya, minta sama Allah, ya mubin, jelaskanlah padaku ya mubin. Jelaskanlah pada hamba hakikat ini, hakikat itu. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hakim, Maha Bijaksana, Pemberi Hikmah. Kemudian Al-Halim. Apa arti Al-Halim? Hilm. Kalau misalnya orang mempunyai sifat hilm itu, ya lembut. Dia gimana ya? Dia ketika ada yang menzalimi dia, dia itu sabar, sabar. Itu halim. Sabar. Gimana Indonesianya? Ya maha lembut. Ya seperti rauf gitu kan. Halim, maha lembut. Tapi kalau misalnya halim itu karena mencegah untuk membalas, halim. Ya. Itu halim. Jadi maha lembut ya. Baik, seperti juga Al-Latif dan juga Ar-Rahim. Al-Halim, Al-Wadud, ya. Baik. Setelah itu ada Al-Hamid. Terpuji. Okay. Al-Hayy, Maha Hidup. Al-Qayyum, yaitu yang maha berdiri sendiri, maksudnya mengatur segala urusan makhluknya tanpa berhenti. Al-Qayyum. Ini Al-Hayy dan Al-Qayyum dalam sebuah hadis hasan. Ini dua nama yang dia dikatakan oleh sebagian ulama, ini dua di antara dua nama yang teragung. Antum berdoa, panggil atau seru ya Hayyu ya Qayyum. Dan nama Al-Hayyu Al-Qayyum itu tercantum di ayat yang paling mulia. Dan itu tiga nama teragung. Allahu la ilaha illahu al-Hayyul Qayyum. Ya, Al-Hayy Al-Qayyum. Jadi kalau misalnya berdoa minta sama Allah dan sebutkan ya Hayyu ya Qayyum. Dalam sebuah hadis, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. La ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum. Bi rahmatika astaghiits dan seterusnya dan banyak-banyak dan bentuknya. Itu dalam hadis itu guys. Ya Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, bi anna lakal hamda. La ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum. Itu bisa dengan pembuka dengan doa itu. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Bisa juga dengan ini. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak dan seterusnya ya. Baik. Al Hayyu Al Qayyum, ingat nama itu. Minta sama Allah nama itu, dengan nama itu. Al Khabir, maha dikabarkan, maha mengetahui. Maha mengetahui. Kemudian Al Khaliq, menciptakan. Al Khallaq, juga menciptakan. Tapi Al Khallaq itu lebih kuat. Kenapa? Karena siwa mubalagh. Seperti Ar Rauf, maha mengasihi, menyayangi, maha lembut. Ar Rahman, maha pemberi rahmat. Dan Ar Rahim, dikatakan juga oleh sebagian ulama, Ar Rahman Ar Rahim juga merupakan nama Allah yang paling tertinggi, yang paling terbaik. Ya. Ar-Rahim. Kemudian Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rizki. Nah, ini juga Ar-Razzaq. Kita layak untuk sering menyebut nama Allah Ar-Razzaq. Ya. Karena kita butuh sekali dengan rizki, benar-benar. Ar-Razzaq. Ya. Kemudian Ar-Raqib. Nah, ini nama yang bisa membuat kita takut, yaitu Maha Mengawasi. Masyaallah, itu. Ar-Raqib, maha mengetahui. Al-Khabir, maha mengetahui. Tapi ketika Ar-Raqib, itu muraqabah. Jadi setiap sesuatu itu dalam muraqabah itu, di setiap hal yang kita lakukan itu seperti Allah Subhanahu wa taala bersama kita, melihat, menyaksikan, mengawasi. Ar-Raqib. As-Salam. Selamat, keselamatan. Fa innallaha huwa as-salam. Ism Allah. As-Salam. Makanya ada Abdus Salam, boleh. Ya. Ya, Agus. Guru antum, Ustaz Mahmud bin Abdus Salam. Kemudian As-Sami', maha mendengar. As-Syakir, yang maha bersyukur. Di sini maksudnya maha berterima, menerima pemberian hambanya. Ya. Dan menerima kasih hambanya terhadap hamba yang lain. Juga As-Syakur. Ya, sama. Tapi Asy-Syakur lebih kuat karena dia sifat mubalaghah daripada Asy-Syakir. Kemudian asyhad, asyhad, maha menyaksikan. Kemudian as-samad, yang mana makhluk semua bergantung padanya, membutuhkannya. Allahus samad, ya. Taib. Itu juga nama yang penting, as-samad itu penting juga namanya. Ketika kita berdoa, kita memanggil ya as-samad, itu ada isyarat dalam kalbu kita, ada makna yaitu Allah Subhanahu wa taala, kita membutuhkan, semua makhluk membutuhkan. Ya. Al-alim, maha mengetahui, dan juga alim ada. Al-aziz, maha perkasa. Al-aziz ini seperti al-jabbar, seperti juga al-muhaimin. Makanya al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Al-aziz, perkasa. Kemudian kadang juga al-aziz dinamakan mulia, kadang-kadang. Kemudian al-azim, maha agung, artinya al-akbar, al-kabir, al-azim, ya. Al-afu, maha pemaaf. Ini al-afu bisa kita maknai ketika kita dalam kondisi sering bermaksiat atau imannya sedang low, turun banget. Al-afu, meminta maaf kepada Allah. Al-alim, maha mengetahui, ini sighah mubalaghah terhadap al-alim nomor 40. Jadi al-alim lebih kuat daripada al-alim, ya. Kemudian al-ali, maha tinggi. Tetapi yang al-a'la lebih kuat lagi, karena isim tafdil. Al-a'la, sabbihis ma rabbika al-a'la, subhana rabbiyal a'la, ha? Kemudian ali, al-ghaffar dan al-ghafur, dua-duanya sama sigha mubalaghah. Ghafar dengan sigha fa'al, ghafur dengan fa'ul, dua-duanya kuat, ya. Begitu juga ghafir, misalnya surat al-ghafir, ya kan. Kemudian al-ghani, maha kaya. Ini juga antum sandingkan dengan ar-razzaq, tambahkan itu ya ar-razzaqul ghani, ya rahman ya rahim, tambahkan dengan maknanya. Maka ini layak antum klasifikasi mana yang cocok. Kalau misalnya saya butuh rezeki dari Allah, minta rezeki, kalian klasifikasi, dikelaskan ini. Kemudian maknai, selaraskan, kemudian tambahkan, kemudian doakan dengannya, hadirkan makna-makna itu. Al-ghani, al-fattah. Al-fattah ini maknai umum, membuka, membuka apapun. Di antaranya membuka pintu rezeki, di antaranya membuka pintu ilmu. Al-fattah. Antum ingin banyak ilmu, ya fattah, wahai yang membuka rahasia-rahasia dan membuka ilmu, pintu ilmu. Berikan kepada hamba ilmu yang banyak berkah. Jangan ilmu yang banyak aja, tapi yang berkah dan bermanfaat. Ya, ya fattah. Fattah ini juga sigha mubalaghah. Al-Qadir, maha mampu, maha kuasa. Al-Qahir, nah, Al-Qahir fauqu ibadih, menunjukkan izzah, menunjukkan haimanah, menunjukkan azamah, dan juga satu lagi menunjukkan apa yang sebelumnya ini tadi, apa tadi yang menunjukkan menunjukkan jabbar itu, jabbar, aziz, muhaimin, kemudian qahir, qadir, itu semua ketika kita menghadapi musuh bisa dengan nama-nama ini kita minta kepada Allah, ya, menghadapi musuh. Karena Allah Subhanahu wa taala jabbar, aziz, muhaimin, qahir fauqa ibadi. Udah, enggak ada bisa yang setara dengannya. Kemudian al-quddus, maha suci. Maha suci, bersih dari segala kotoran, sebutan, aib, cela dan tuduhan. Ya. Jadi ketika al-quddus antum al-quddus antum Allah Subhanahu wa taala, tidak ada celah sedikit pun, tidak ada kekurangan sedikit pun. Segalanya adalah istimewa dan segalanya berlebih dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadir lebih kuat daripada Al-Qadir. Baik. Al-Qarib, maha dekat. Maha dekat. Al-Qawi. Nah, Al-Qawi juga seperti Al-Qahhar. Al-Qahir, Al-Muhaimin, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Kabir, Al-Azim. Itu ketika apa? Ketika kita minta pada Allah, hancurkan dia. Ya. Baik musuh, nampak ataupun jin, tidak nampak. Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala, ya Jabbar, ya Qahhar, hancurkan. Misalnya senjata syaitan ini atau semacamnya. Kemudian Al-Kabir, Al-Qahhar, ya, tadi maha menguasai. Al-Kabir, maha besar. Al-Karim, maha mulia. Karam, dalam bahasa Arab mulia itu dermawan. Itu memberi, suka memberi, mu'ti. Ha? Kemudian Rahman, ya. Jadi ini bisa untuk mencari meminta rezeki kepada Allah, Karim. Al-Latif, Al-Latif, maha lembut, masya Allah. Maha lembut. Misalnya kita dalam kondisi sedih, ya Latif, ya Allah, maha lembut, berilah ketenangan kepada jiwa hamba atau kepada fulan, ya Latif. Kemudian Al-Mu'min. Al-Mu'min di sini artinya apa? Hah? Hah? Bercahaya? Iya, bisa, tidak akan berkhianat dan juga akan memberikan keamanan. Aman. Yang memberikan keamanan. Itu untuk meyakinkan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jika berjanji tidak akan mengingkari janjinya. Ya. Al-Mu'min. Oke. Okay. Al-Muta'ali. Ya, maha tinggi. Kemudian Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir kita sombong. Tapi maksudnya Al-Mutakabbir itu yang merasa besar dan itu layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, takabur itu merasa besar. Tapi kalau misalnya untuk Allah Subhanahu wa taala itu merasa besar, menganggap dirinya besar, ini enggak masalah. Karena Allah Subhanahu wa taala akbar. Al-Matin. Al-Matin. Kuat, qawiyul matin, qawiyul matinun. Kemudian, karena matan. Kenapa disebut matan? Karena kuat. Karena matan itu menguatkan pelajar. Maksudnya gimana? Karena matan itulah yang membuat pelajar hafal dan menghafalkannya, sehingga dia kuat ilmunya. Dan matan hadis, matan Al-Quran, maksudnya Al-Quran ya ayat Al-Quran. Makanya sebenarnya thalibul ilm yang tidak punya hafalan itu bukan thalibul ilm. Ya, thalibul ilm tidak punya hafalan, maksudnya tidak punya hafalan dalil apapun, itu bukan thalibul ilm. Ya. Walau hatta dia 10 tahun belajar ilmu, ngaji, lama. Walau hatta dia muridnya Syekh Fulan, muridnya Ustaz Fulan. Gak punya hafalan, maksudnya gak punya hafalan dalil maksudnya. Nah, itu buat dia berhujjah, dia bukan thalibul ilm. Dia ami, orang awam. Orang awam dan setara dengan orang-orang yang tidak mencari ilmu kecuali majlis. Sama-sama. Makanya antum di sini kita komparin untuk menghafal. Sedikit-sedikit gak masalah. Yang penting antum menunjukkan identitas antum thalibul ilm, mencari ilmu. Sebab kita mencari ilmu untuk apa sih? Untuk dihafal. Hafal dari kata Arabik, hafiz. Untuk disimpan, safe, agar apa, aman. Tanpa itu gak aman. Ya minimal artinya. Ya minimal maknanya. Taib. Al-Matin. Al-Mujib. Yang maha menjawab doa. Al-Majid, maha mulia. Al-Muhit, maha mencakup. Apa ya muhit? Indonesia gimana? Meliputi, ya sahih. Maha meliputi. Makanya disebut Allah Subhanahu wa taala nurus samawati wal ard. Dan juga tabarakalladzi biyadihil mulk. Benar-benar semuanya diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mengkiaskan dengan zat jauhar fisik, enggak usah kita tajsim Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Musawwir, melukis, yaitu yang maha membentuk semua. Sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Kemudian al-muqtadir sama dengan al-qadir. Kemudian al-muqit Di sini al-muhit, di sini maknanya apa? Al-muhit, ada yang tahu artinya al-muhit di sini? Al-muhit artinya maha kuasa. Artinya adalah maha kuasa. Al-muhit artinya maha kuasa. Al-malik dan al-malik maharaja. Masya Allah, ini kalau malik, malik itu untuk semua hal. Antum meminta pengampunan bisa dengan nama ini. Antum meminta rezeki bisa dengan nama ini. Antum meminta, ya, antum meminta dari tadi yang capek-capek kayak gini ternyata nggak hidup. Antum meminta rezeki, meminta pengampunan, juga meminta supaya orang tersebut dihancurkan. Malik, raja. Al-Maula juga seperti raja itu pelindung. Pelindung. Al-Muhaimin yang seperti tadi Al-Aziz, Al-Jabbar yang menguasai. Al-Muhaimin, Al-Muhaiminul Azizul Jabbar. Kemudian Al-Nasir. Apa Nasir? Maha menolong, maha membantu. Kemudian Al-Wahid, Maha Esa. Nah sekarang Al-Warith. Di sini waris juga bisa mewarisi, maksudnya memberi, ya itu merizkikan. Kemudian al-wasi', maha luas. Al-wadud, maha penyayang. Al-wakil, di sini al-wakil gimana memaknainya? Hah? Menolong, bisa menolong. Baik. Al-wakil, kemudian al-wali, penolong, pelindung, ya. Jadi asalnya wali itu yang mencintai, dan yang mencintai pasti melindungi yang dicintai, ya. Kemudian al-wahhab. Al-wahhab artinya adalah maha memberi. Al-wahhab. Coba Wahab. Boleh menisbatkan kepada Wahabi itu boleh secara lugatan. Boleh. Karena memang Syafi'i namanya bukan Syafi'. Syafi'i itu nama kakeknya. Maka enggak apa-apa menisbatkan dengan ya'un nisbah dengan bapak atau kakek enggak masalah. Muhammad bin Abdul Wahab misalnya. Wahabi, enggak masalah. Secara bahasa bukan secara. Enggak masalah. Apa masalahnya? Enggak masalah. Atau abdi, lebih bagus mana Wahabi, ya kan? Lalu masalah kan pengejekannya, masalah bukan masalah itunya. Karena Imam Syafi'i itu kakek ketiganya itu Syafi' namanya. Malah itu Muhammad namanya, bukan Muhammadi tapi kan disebut, ya kan? Kemudian sebagian mengatakan Wahabi kemudian diejek jadi Wahabi sama dengan mengejek nama Allah Subhanahu Wa Taala, enggak mesti. Kecuali kalau nama tersebut diubah misalnya menjadi na'udzubillah dengan Wahaboy misalnya. Nah, kita misalnya kita marah, Wahaboy, wah kita marah. Tapi kita sendiri mentahrif menjadi Wahhebat. Sama itu, sama itu tahrif terhadap asma Allah bisa itu. Nah, jadi jangan mengejek orang lalu kita sendiri melakukannya. Hah? Iya kan? Nah, itu hati-hati itu yang membuat foto-foto itu. Dan yang menyebarkannya, ya, walaupun memang itu pembelaan terhadap yang hak, ya, sahih, tapi tetap caranya salah dengan mentahrif Wahabi menjadi Wahhebat, itu sama seperti Wahabi menjadi mentahrif menjadi Wahaboy, sama sebenarnya, sama, the same, ya, hati-hati makanya. Adapun sisanya antum bisa dicari sendiri atau beli sendiri kitabnya ada. Tapi fikih Asmaul Husna belum semua Asmaul Husna itu tercantum di dalamnya. Tapi insya Allah ini kitabnya worth it sekali, insya Allah bagus sekali fikih Asmaul Husna. Tapi kita cukupkan sampai sini, antum baca sisanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.